Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Khotifillah rahimakumullah, insyaallah tinggal dua halaman ya. Dua halaman. 6. Dan tidak panjang insyaallah waktunya. Antum juga belum asya ya. Insyaallah. Kalau asya dulu mungkin habis semangatnya. Ya. Kita selesaikan dulu insyaallah, setelah itu baru asya insyaallah. Halaman 39. Nah, 5 baris pertama ini terkait dengan ya, penulisan kalimat-kalimat dalam Quranul Karim, dalam mushaf Al-Quranul Karim ya. Telah sering kita singgung ya, kalimat-kalimat di dalam mushaf Al-Quranul Karim terkadang ditulis dengan cara yang unik, tidak seperti biasa, ya, tidak seperti biasa, ya. Sehingga sering juga kita sampaikan, ya, dalam menuliskan ayat, tidaklah kita teliti, apalagi kalau menyusun mushaf, ya, menyusun mushaf, ya, tidak boleh sembarangan, ya. Ya, ini apa? Harus menyesuaikan rasm Utsmani, ya, rasm Utsmani, ya, mushaf, apa rasm mushaf? Kalimat-kalimat seperti ar-riba, ya, as-salah, ya, az-zakah dan yang lainnya ditulis dengan apa? Dengan bentuk yang tidak seperti biasa. Ya. Coba kita lihat. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Biasanya gimana? Di luar mushaf tulisannya gimana? Riba ya, ra, ba, alif. Ya. Namun dalam mushaf seperti ini tulisannya. Ar-riba, ya. Ra, ba, wawu, alif. Menulisnya harus menyesuaikan rasm. Membacanya juga menyesuaikan riwayat. Ya. Nah, kalimat ar-riba ya dibaca seperti ar-riba, seperti itu. Nah, maka di dalam mushaf Madinah kita dapati di atas wawu ada tanda alif kecil. Alif kecil di atas wawu menunjukkan apa? Bahwa wawu dibaca alif. Ya. Wawu dibaca alif. Baik, wawu dibaca alif berarti apa? Huruf ba dipanjangkan dengan alif tadi, dengan tanda alif tersebut. Ya. Dengan tanda alif tersebut. Baik. Mafhum ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Baik, coba diingat lagi hukum ra. Minar riba atau minar riba? Tipis sama tebal? Ahsantum, ya, minar riba. Jadi yang di atas wawu bukan harokat fathah, ya. Justru itu apa? Tanda alif, tanda mad, ya, menggantikan wawu di bawahnya. Taib. Demikian pula baris pada baris yang ketiga. Kalimat yang semacam itu adalah seperti as-salah, az-zakah. Ya, lihat baris keempat. Wa awsani bis-salati waz-zakati. Nah, ini benar. Waz-zakati, waz-zakata. Waz-zakati. Ya, harusnya dikasrah. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Ganti harokatnya kasroh. Kalimat as-salah ya, lam tidak diikuti alif namun diikuti wawu ya. Kemudian di atas wawu ada tanda alif ya, menggantikan wawu sehingga lam panjang dengannya. Kita ulang. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نعم طيب namun tidak selamanya kalimat shalah نعم pada mushaf ditulis dengan wawu ya, terkadang juga dengan alif. Al-Muhib kesimpulannya teliti ya, teliti di dalam menukil ayat ya, menasakh ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya. Baik. Berikutnya beberapa kalimah yang tertulis dengan rasm tertentu beberapa kalimah yang ditulis dengan huruf tertentu dibaca dengan huruf lain ya, yaitu kalimat bastah wa yabsut al-musayyitirun. Naam. Rasamnya dengan apa? Sad. Ya, dengan sad. Baik. Dan kita mengikuti rasam dalam menulis atau menasakh menyalinnya dengan mengikuti rasam Utsmani, ya, rasam mushaf. Ya, ditulis dengan sad, ya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Nah, bacanya gimana? Sesuaikan dengan riwayat. Menurut riwayat Hafiz An Asim min Tariq Syatibiyah, beliau rahimahullah membaca shad dengan sin bas tah bas tah. Bacalah dengan sin. Wa zadakum fil khalqi bas tah. Wa zadakum fil khalqi bas tah. Wa zadakum fil khalqi bas tah. Sebagian qurra tetap membaca seperti rasamnya basthah. Namun Hafiz membaca dengan sin. Ini beberapa di bab terakhir ini terkait dengan bacaan-bacaan yang khusus, hukum-hukum yang khusus pada riwayat Hafiz. Kalimat berikutnya wa ya basut ditulis dengan sad, ya, dibaca dengan sin oleh Hafiz. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ya. Di atas shad ada sin atau ada sin di atas shad menunjukkan bahwa sin menggantikan shad dalam qiraah. Dalam qiraah sin menggantikan shad sebagaimana tadi alif menggantikan wawu ya. Taib. Ada kalimat yang serupa ya, tertulis dengan shad yaitu al-musayyitirun. Nah, kemudian di bawahnya ada tanda sin. Sin bukan ditaruh di atas namun di bawah. Nah, maksudnya adalah bahwa Hafiz membaca al-musayyitirun biwajhaini ya, dengan dua cara. Tetap dibaca seperti rasmnya al-musayyitirun dan terkadang atau dalam riwayat yang lain beliau membaca dengan sin. Ya. Tapi kita baca dengan shad. Ya, alama rusimat biha. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun? Am 'indahum khazainu rabbika Al-wajhu tsani, cara yang kedua atau riwayat yang kedua dengan sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Surat At-Tur ayat 37. Wazadakum fil khalqi basta, surat Al-A'raf 69. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un, surat Al-Baqarah 245. Naam. Naam. Berikutnya hukum yang khusus pada Hafs An-Asim, di antaranya juga adalah imalah. Bacalah imalah. Bacalah roh pada majriha seperti mengusapkan rela. Nah, ini untuk takrib saja. Ya, rela. Ini coba. Rela. Re. Re. Re. Ya, begitu. Asalnya roh. Ya. Ada asalnya apa? Maftuh. Roh. Ya. Namun dibaca re. Ya. Asalnya begini. Ya. Asalnya sebelum di imalah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Coba dibaca tanpa imalah. Betul. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Namanya apa? Fath. Ya. Fathah. Dibaca fathah. Majraha. Ya. Namun untuk kalimat ini Hafiz membaca dengan imalah, ya. Imalah yakni apa? Membuat suara fathah condong ke suara kasrah, ya. Membuat suara atau membaca fathah condong ke arah kasrah. Ra, ri. Di antara ra dan ri ada ri. Majreha, baca. Yang mengalami imalah bukan hanya roknya, tapi apa? Diikuti alif setelahnya. Alif juga mengalami imalah. Ya. Jadi namanya imalah tidak mungkin tanpa diikuti huruf mad. Ya. Imalah terjadi pada huruf-huruf maftuh yang diikuti apa? Huruf mad. Ya, alif. Sehingga alif condong kemana? Alif condong ke arah ya. Fathah condong ke kasrah. Alif condong ke huruf ya. Nah, jadi alif jangan tetap tegak majriya, ya majriya enggak, tetap yakni ingin mengikuti apa imalahnya ra. Alifnya menjadi alif mumalah, alif yang mengalami imalah. Nah, majriha, baca majriha. Ya, huruf ra yang mengalami imalah, ya walaupun asalnya maftuhah, maka hilanglah sifat tafkhimnya, ya. Jadi kita baca majri tanpa tafkhim. Jangan dibaca majri, ya, tapi hilang tafkhimnya. Mafhum insyaallah? Ya. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya. Nah. Majreha, ya, imalah. Satu-satunya bacaan imalah pada bacaan atau pada riwayat Hafs. Ini bacaan khusus, ya. Adapun imalah bagi sebagian qurra yang lain adalah madhab. Menjadi madhab bagi qiraah tersebut, sehingga banyak didapati imalah, bukan apa, bukan sebuah hukum khusus, ya. Misalkan madhab Imam Kisai, ya, warsh dan yang lainnya. Naam. Majriha wa mursiha. Naam. Baik, namun imalah dalam riwayat Hafiz hanya pada satu kalimah ini saja. Kemudian yang kedua bacaan ismam. Ya. Secara bahasa ismam artinya apa? Ismam ini masdar dari apa? Asyamma. Yushimmu ismam. Ya. Yani seperti kita punya minyak wangi. Ya. Kalau nah, orang yang mencium kan nah, ada gerakan memajukan apa? Bibir karena mencium suatu aroma. Namanya ismam. Ini secara bahasa. Ismam terjadi pada kalimat tak manna. Ya. Tak manna. Ya. Coba kita baca dulu tanpa memberikan ismam. Ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya yang mengalami ismam pada bacaan ta'manna adalah nun yang bertasydid. Nah, coba kita baca tanpa ismam dulu. La ta'manna. La ta'manna. Ya. Ismam yakni membaca huruf sukun namun bibir mengisyaratkan harakat dhammah. Ya. Membaca huruf sukun namun bibir mengisyaratkan harakat dhammah. Ya. Misalkan nun sukun coba an. An ini nun sukun biasa kan bibirnya tidak maju an, an. Ya, namun kalau seperti ini an. An ini namanya apa? Mensukun tapi memberikan isyarat dhammah an. An nah itulah ismam. Kalau dhammah anu ya kan anu, an. Jadi nunnya terbaca mutaharrikah nu ya. Kalau ini nun sukun an namun ada isyarat harakat dhammah. Nah itulah ismam. Coba lagi an. An an an ya. Nah disinilah pada kalimat la ta'manna terjadi ismam ya. Gunnahnya sempurna pada kalimat la ta'manna karena apa? Musyaddadah. Nah kemudian kapan terjadi ismam? Setelah lisan mencapai gusi. La ta'man. Ya, kemudian sambil kita membaca gunnah yang sempurna, ya, sempatkan untuk apa? Mengisyaratkan dhammah. Ya, di sela-sela kita menggunnahkan nun musyaddadah ada ismam. Ya. Gunnahnya sempurna. Ya. Ukurannya adalah ukuran yang ma'ruf. La ta'manna itu ukuran gunnahnya. Coba. La ta'manna di sela-sela gunnah tadi ada ismam. Kapan? Setelah lidah mencapai gusi. Jangan sebelumnya. Man baru maju. Man baru maju. Manna coba. Sekali aja, jangan dua kali. Sekali aja. Manna. Manna. Jangan dua kali. Man. Sekali aja. Man. Ya. Manna. Nah, saya tadi melihat ada dua kali. Sekali aja. Man. Ya. Manna. Coba. Manna. Jangan menghimpun bibir mengisyaratkan dhammah sebelum lidah mencapai gusi. Contohnya maun, ya, salah, maun. Dari suara ya kelihatan. Man dulu baru maju. Ya. La ta'manna, la ta'manna. Maju lalu mundur. Baru dibuka setelah sempurna gunnahnya. Maju, kembali lagi. Diharokati fathah setelah sempurna gunnahnya. La ta'manna, la ta'manna. Ya, coba diperhatikan. Coba kalimat la ta'manna. Iqra. Mudah. Semuanya. Coba. Lagi. La, ya, cepat aja. Man, manna, manna, manna. Gerakannya cepat saja. Coba sini. La ta'manna, la ta'manna. Lagi. La ta'manna. Begitu apa? Nempel langsung di gerakkan ke depan. Fadal, ke depan. La ta'manna, la ta'manna. Ya. Seperti gerakan apa? Harakat dhammah. Tanpa melepaskan ujung gigi, ujung lidah dari gusi. Baik, sebelah sini. La ta'manna, la ta'manna. Lagi. Allah demikian. Sebelah sini. La ta'manna, manna, manna. Ya. Bentuk bibir seperti bentuk apa? Harakat dhammah. Man, ya. Man, ya. Seperti harakat dhammah. Barakallahu. Naam. Fadalan. Iya. Iya. Iya. Fungsinya? Oh iya. Baik. Pertanyaannya, kalau didengarkan memang hampir tidak berbeda antara manna dan manna, atau mungkin tidak, enggak ada bedanya. Baik. Kenapa kok kita baca ismam? Yang pertama, demikianlah riwayat Hafiz membaca dengan ismam. Yang kedua, kenapa atau faedahnya apa? Ya Allah a'lam. Ya. Mungkin ya menunjukkan apa? Asal muasal dari kata la ta'manna yang asalnya apa? Ta'manu. Ta'manuna. La ta'manuna, ya. La ta'manuna. Ada dua nun. Yang pertama dhammah. La ta'manu. Na. Dan lam alif ini bukan jazimah, nafiah, la nafiah, sehingga ta'manu, ya, apa namanya, marfu', la ta'manu. Tapi enggak mungkin dibaca la ta'manuna, karena nunnya satu. Dalam rasam nunnya berapa? Nunnya satu, ya. Memang dikatakan mengalami apa? Idgham kabir, ya, idgham kabir. Karena ada huruf nun dhammah ketemu nun lagi diidghamkan. La ta'manna. Cuma nunnya cuma satu ini, ya. Musyaddadah. Tapi kalau lihat asal muasalnya ada dua nun, yang satu dhammah, ya, mutaharrikah. Kemudian diidghamkan ke dalam nun yang kedua. Nah, mungkin di antara fungsinya itu, ya. Memberikan isyarat, ya, asal muasalnya kalimat la ta'manna adalah apa? La ta'manuna, la ta'manuna. Nah, oleh karena itu cara yang kedua juga ini dalam riwayat Hafiz, ya, An-Asim min tariq Syatibiyah, dibaca dengan cara ikhtilas, ya, ikhtilas. Menampakkan dhammahnya. Menampakkan aslinya la ta'manu. Namun dhammahnya tidak sempurna satu harakah, ya. sudah terpotong. Ikhtilas ini yani ada yang hilang. Nu dibaca dengan ini yani sebagian harakah, ya, sebagian harakah. Baik. Hilang sepertiganya, tinggal 2/3. Nu dibaca. Nu. Nu. Satu harakah. Nuna, coba. Nuna. Nuna. Nuna. Nuna. Nuna. Nuna. Nuna. Manuna. Manuna. Ma satu harokat. Nu satu harokat. Manuna. Manuna. Manuna. Manuna. Nah, yang di tengah nunya yakni apa mengalami ikhtilas, yakni hilang seperti harokat. Itu juga cara yang kedua. Paham ya? Ya. Jadi dengan ismam atau dengan ikhtilas. Ikhtilas sin. Coba kita baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya لا تأمننا على يوسف وإنا تري مالك مالك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون والله أعلم. Berikutnya tashil. Tashil. Sahal yusahil. Tashil. Tashil dialami oleh Hamzah. Ya, dialami oleh Hamzah. Tashil bagi Hafiz bukan madhabnya. Namun ia membaca tashil pada kalimat tertentu. Sehingga ini merupakan hukum khusus untuk riwayat Hafiz. Tashil itu terjadi pada apa? Hamzatain. Pada apa? Dua hamzah. Ya, coba antum baca. A-A. Berapa hamzahnya? Dua. Ya. A-I. Ya, juga dua. A-U. Ya. Tashil bisa terjadi pada hamzah yang pertama atau kedua. Ya. Misalkan tadi A-A dibaca dengan mentashil yang pertama. Menjadi A-A. Coba A. Yang pertama tetap A dari sini, dari pangkal tenggorokan. A. Kalau A-U, hamzah yang kedua musahalah menjadi A-U. A-U. A-I kalau mengalami tashil, A-I. Ya, ini tashil, gambaran tashil seperti itu. Sehingga bagi qiraah dengan madhab tashil pada setiap hamzatain, misalnya kalimatnya a'idha, a'idha menjadi a'idha, a'idha, a'idha, a'unab bi'ukum menjadi a'unab bi'ukum, a'a menjadi a'a, demikian. Dan tashil ini adalah bacaan yang khusus bagi riwayat Hafiz, yaitu pada kalimah a'ajami, a'ajami. Ya. Taib. Yang mengalami tashil adalah hamzah yang kedua. Ya. Hamzah yang kedua. Coba kita baca a'ajamiyun. A'ajamiyun. A'ajamiyun wa arabi. A'ajamiyun wa arabi. Baik. Nah, kita baca dengan mentashil hamzah kedua. A'ajamiyun wa arabi. A'ajamiyun wa arabi. Mafhum? A'a, bukan aha, ya. Bukan mengganti hamzah menjadi ha, tapi dibaca setengah-tengah, ya. Setengah hamzah, setengah alif. Setengah hamzah, setengah alif. Kalau tetap hamzah, a'a. Kalau menjadi alif, a'a. A'a. Ini apa? Alif. Namun setengah-setengah, setengah hamzah, setengah alif, jadilah tashil. A'a jami. Nah, ini khusus pada kalimat a'a jami saja. Nah, kalimat a'anzartukum dibaca dengan tahqiq. A'anzartukum. Baik. A'anzartuhum. A'anzartahum. Ya, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum, bukan a'anzartahum. Baik. Itulah tashil. Terakhir naql. Ya, naql. Naql adalah juga merupakan bacaan khusus bagi riwayat Hafs an Asim. Nah, walaupun naql dalam riwayat yang lain mungkin menjadi madhabnya, mungkin menjadi madhabnya. Nah. Taib. Naql adalah apa? Ya, naql artinya adalah menggugurkan hamzah. Menggugurkan apa? Hamzah. Kemudian memindahkan harokat pada hamzah ke belakang, ya. Memindahkannya ke huruf sukun sebelumnya, ya. Misalnya ada huruf sukun lalu ada hamzah, contohnya qad aflaha dan man ilahun, ya. Qad aflaha, apa makna naql tadi? Menggugurkan hamzah. Menggugurkan ini menghapus hamzahnya, hapus sebuah hamzahnya, lalu harokatnya pindah ke belakang ke huruf sukun sebelumnya. Qad aflaha menjadi apa? Apa tadi? Qad falaha atau yang lain? Qadaf. Ya. Hamzahnya hilang. Tadi harokat fathahnya pindah ke dal. Qad af menjadi qadaf laha. Man ilahun jadinya apa? Apa? Man ilahun. Man ilahun. Man ilahun menjadi man ilahun. Nah, ini juga merupakan apa? Madhab atau salah satu tariqah, ya, dalam apa? Al-lughatul Arabiyah. Ketika ada sukun berikutnya hamzah, agar mudah maka dibaca dengan tashil. Man ilahun ghairullah qad aflahal mu'minun qul a'udzu birabbil falaq. Dan seterusnya. Namanya naql. Namun naql ini bukan madhab dari riwayat yang kita baca Hafs an Asim. Ya. Beliau rahimahullah hanya meriwayatkan kepada kita bacaan naql pada satu kalimah, yaitu apa? Al ismu. Al ismu yang mana dalam mushaf, ya, sudah langsung dipindahkan harokatnya, ya. Harokat pada hamzah sudah hilang, ya, menjadi hamzah wasol saja, lalu harokat kasornya sudah pindah langsung ke lam, ya. Jadi kalau antum lihat di mushaf, ya, sudah tidak bingung, ya. Ini tidak perlu apa berpikir ulang, sudah ini sudah mengalami nakal sudah, ya. Bi salismu, ya. Mafhum? Asalnya apa? Bi salismu, ya. Itulah nakal, ya. Bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu. Kita baca. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Untuk melihat kalimat al-ismu ini sudah dinakal ya. Dalam penulisannya sudah dinakal. Kalau antum melihat pada mushaf riwayat Hafiz an Asim ya, yang biasa kita baca sudah mengalami naql. Ya. Baik, barakallahu fikum. Itulah bacaan-bacaan khusus yang ada dalam riwayat Hafiz an Asim. Nah. Dengan demikian ya telah selesai pembahasan demi pembahasan dalam buku Aisyah al-Sughar ya. Kemudian apa yang kita baca dan kita pelajari bisa kita pahami dan bisa kita apa amalkan dalam qiraah kita dan berikan faedah untuk kita di dunia wal akhirah. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar tajwid wal qiraah. Ya, sebelum kita tutup, qadhar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Lafzul jalalah Allah ya. Kemudian lafadz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seberapa panjang mat pada waktu adzan? Wallahu alam. Untuk lafadz adzan secara umum ya, ya diterapkan kaidah-kaidah huruf-huruf Arabiyah yang ma'rufah ya. Jadi kalau kita adzan tentunya karena lafadz-lafadznya Arabiyah ya, kita apa namanya lafadzkan dengan benar, maksudnya shin ya dibaca shin ya. Taib sad dibaca dengan sad ya. Yang sukun dibaca sukun ya. Harokat harus benar ya. Tasydid juga jangan dihilangkan. Nah. Jangan mengganti huruf dengan huruf. Hayya hayya salah. Baik. Diupayakan huruf-hurufnya jelas sesuai dengan makhraj. Naam. Adapun ahkam tajwid ya seperti idgham, ikhfa, gunnah, wallahu alam. Ya. Tidak setahu saya atau yang menurut saya pahami, ya, kaidah tajwid ini berlaku pada qiraatul Quran saja. Ya. Termasuk mungkin bacaan apa? Mat, ukuran mat yang ada atau yang kita pelajari dalam ilmu tajwid ya, itu diterapkan dalam qiraatul Quran. Adapun di luar itu wallahu a'lam ya. Sepertinya tidak ada batasan harus 6 harokat maksimal enggak ya. Tayyib. Dan ukuran-ukuran mat pun di dalam qiraatul Quran bukan sesuatu yang apa wajib harus seperti itu ya. Misalkan kita membaca mat-tabi'i dalam qiraah kita kok lebih dari 2 rakaat misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan mat-tabi'inya dua rakaat. Ya. Wallahu alam, kalau kita lihat kalam para ulama, ya, ahkamut tajwid itu hukumnya sunnah. Ini yani hal-hal yang bersifat apa? Tazyin, memperindah bacaan yang tidak sampai apa membuat bacaan salah, ya, dalam apa maknanya, mengubah harokat, mengubah huruf, hal-hal yang bersifat memperindah, memperbagus bacaan itu sifatnya atau hukumnya mustahab sunnah. Perbedaan bacaan pada lafaz maliki dan maliki pada kata maliki yaumiddin, apakah boleh dibaca dalam satu salat namun rakaat yang berbeda? Al-muhim dalam apa? Dalam membaca Al-Qur'anul Karim dibedakan antara saat seorang sedang mengajar, ya, mengajarkan qiraah, ya, mentalqin, karena dia posisinya sebagai apa? Sebagai periwayat, ya. Sedangkan saya mentalqin, ya. Ini beda makomnya dengan seorang ketika di luar keadaan itu dalam sholat, ya, ketika dia membaca sendiri, ya, makomnya lain. Saat dia mentalqin, saat dia meriwayatkan, tentu di situ ada apa? Ada batasan-batasan yang ketat, ya. Diupayakan menyesuaikan apa riwayat yang sedang diajarkan, tidak mencampur-campurkan, ya. Baik. Kalimat Maliki Yaumiddin dalam riwayat Hafiz, ya, dibaca dengan panjang Maliki Yaumiddin. Ya. Kalau seorang membaca Maliki Yaumiddin dalam sholatnya, ya, dalam rukat yang berbeda, ya, tidak kita katakan salah. Ya, ya, tidak dikatakan salah, ya, tidak mengapa. Ya. Namun apa? Sebaiknya apa? Sebaiknya kalau dia adalah seorang yang mengerti tentang ahkam tajwid, ya, mengerti tentang qiraat, ya, tidak melakukannya, ya. Nah, kalau dilakukan oleh yang tidak mengetahui, ya, ilmu qiraat, tidak masalah, ya, karena tidak akan dianggap itu apa riwayat yang juga dianut oleh Hafiz an Asim, ya. Baik. Yang jelas boleh saja dibaca dengan Maliki Yaumiddin, ya, juga merupakan riwayat yang mutawatir juga, ya. Namun dalam maqam periwayatan mentalqin, ya, kita harus hati-hati saja, ya. Diusahakan tidak mencampurkan apa riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz, apa yang dimaksud dengan qiraah itu sunnah muttaba'ah? Ya. Wallahu a'lam, ini perlu dirujuk lagi. Yang jelas yang saya pahami memang namanya qiraah, ya, ya perlu apa? Perlu berguru, ya, perlu berguru, ya. Qiraatul Quran perlu seorang muallim, mudarris, muqri yang membacakan kepada kita, ya. Bukan sesuatu yang bisa apa namanya, atau yang di, bukan sesuatu yang dihasilkan dari apa, dari buah pemikiran, namun harus menyesuaikan apa riwayat yang ada, ya. Nah, hukum-hukum yang berlaku itu bukan dari hasil apa, bukan dari hasil qiyas semata, ya, namun betul-betul apa, sesuatu yang bersandar kepada riwayat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan siapa qari yang mujawid? Insyaallah qari yang mujawid banyak, ya. Tayib. Seperti misalkan, ya, siapa? Para a'imah di Masjid Nabawi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, seperti Muhammad Ayyub, ya, atau Syekh Ali Hudzaifi. Beberapa nama juga sempat disebutkan oleh masyayikh kita, seperti Minshawi, ya, atau Al-Husari, ya, apabila ingin apa mempelajari bacaan dari qurra tersebut, ya bisa dengan mendengarkan murattalnya, ya. Namun carilah rekaman mushaful murattal, al-mushaf al-murattal, ya, bukan rekaman dari atau ketika sedang membaca dalam sholat tarawih, ya, karena biasanya ketika tarawih, ya, kurang apa mumtabit, ya, kadang-kadang ada kekurangan. Ya. Namun mushaf murattal itu memang betul-betul menyengaja merekam dan ada kesiapan, ya, mungkin juga membaca mushaf, ya. Nah itu mungkin bisa dijadikan untuk apa referensi bacaan. Wallahu a'lam. Ya. Bolehkah menggabungkan antara mad jaiz yang dibaca 4 harokat dengan mad jaiz yang lain dibaca 2 harokat dalam satu ayat? Ya, pada asalnya tidak mengapa, ya, pada asalnya tidak mengapa. Nah, tadi dengan apa keterangan yang telah kita sebutkan, maqamnya seperti apa? Saat kita membaca sendiri, ya. Nah, saat kita membaca dalam sholat, labas. Namun dalam hal periwayatan, ya, tentunya lebih ketat, ya. Mentalqin, ini ada sisi apa? Sisi, ya ini kita berposisi seperti seorang yang sedang meriwayatkan. Ya. Maka adalah ketika dia membaca mad jaiz dengan 2 harokat, ya bacalah mad jaiz pada ayat yang lainnya dalam maqta' tersebut dengan ukuran yang sama 2 harokat. Ya, wallahu a'lam. Nada-nada qiraah, ya, bukan sesuatu yang perlu dipelajari, ya. Apalagi seorang apa namanya? Yakni membebani diri, ya, ingin memiliki suara seperti suara qari fulan sehingga dia mengulang-ulangnya, ya. Apalagi kalau qari tersebut memang ma'ruf, ya, ada inhiraf dalam akidahnya, ya, jangan dijadikan sebagai qari untuk kita tiru bacaannya. Ya. Nada dalam qiraat Al-Qur'an, ya, apa yang keluar dari masing-masing kita secara alamiah. Dan orang juga berbeda-beda dalam hal bakat, ya. Maksudnya seorang ketika mendengarkan qiraah fulan dan sering dia mendengarnya walaupun tanpa sengaja dia mempelajari, kadang ya qiraahnya atau nadanya akan terbawa dengan qiraah tersebut. Ya, sebenarnya enggak apa-apa, ya. Kalau kita menyengaja mempelajari qiraah fulan dalam arti ingin mempelajari bagaimana melafazkan huruf-hurufnya, ya enggak masalah. Tapi kalau ingin meniru lagunya, nah yang seperti ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Nah, apalagi ya dengan rumus-rumus yang sudah menjadi apa? Patokan baku dan punya istilah-istilah khusus, ya. Ya mungkin sebagian kita tahu seperti apa? Ada lagu bayati, ada lagu apalagi nahawan, ada lagi rus, ada lagu irama apa. Ya, ini menyerasikan qiraah kita dengan rumusan lagu-lagu tadi, itu ada makna apa? Ihanah, ya, ada makna melecehkan Al-Qur'anul Karim, ya. Ada makna pelecehan terhadap Al-Qur'anul Karim, ya. Bukan untuk itu Al-Qur'an diturunkan, ya. Dibaca dengan nada yang alami yang kita miliki, ya. Tidak perlu dipas-paskan dengan rumusan-rumusan tertentu, ya. Hampir tidak beda dengan apa? Dengan menyesuaikan nada tadi Al-Qur'an itu, bacaan Al-Qur'an dengan nada-nada musik, ya. Ya, rumusan tadi yang dalam istilah-istilah qiraah dengan istilah apa? Bayati dan seterusnya kan kurang lebihnya dengan apa? Do re mi, kan. Kurang lebihnya dengan itu, do re mi dan seterusnya. Nah, seperti itu tidak. Ya. La yambaghi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada apa adanya, ya, alami saja. Kenapa surat At-Taubah tidak memiliki basmalah di awalnya? Itulah yang ditulis oleh para sahabat, ya. Dengan bimbingan Nabi SAW, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah surat At-Taubah dituliskan tanpa basmalah. Nah. Surat yang lainnya diawali dengan basmalah. Nah. Itu salah satu alasannya. Nah. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Untuk cukup ya, enggak ada ya. Kalau yang ahlu sunnah yang saya tahu seperti Syekh Ali Hudzaifi. Yang lain yang tadi saya sebutkan, wallah alam dari si akidahnya kurang paham. Ya. Sorry, Minshawi. Ya. Dari si akidahnya wallah alam. Apa? Yang lainnya kurang paham saya. Qura' yang lain saya kurang paham. Antum lebih paham mungkin ya. Banyak dengan Qura'. Yang saya kenal itu aja. Hudzaifi, Minshawi, ya, Husori. Yang lainnya. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Naam. Sebelum kita tutup, kita akan sedikit menukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita berupa Al-Quranul Karim. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau ditanya tentang khuluq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan jawaban yang sangat ringkas. Kana khuluquhul Quran, ya. Kana khuluquhu Al-Quran. Nah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadihi kalimatun azimah. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat luhur, sangat mulia. Jawaban ini semestinya memberikan bimbingan kepada kita, ya. Menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib mengikuti Al-Quranul Karim. Nah, beristiqamah di atas Al-Quranul Karim. Memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan memperhatikan seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, berakhlak dengan akhlak yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Quranul Karim. Dan menjauhi akhlak yang dicela dalam Al-Quranul Karim. Nah. Sehingga adalah perkara yang semestinya dimiliki oleh siapapun. Terutama para talabatul ilmi, ahlul ilmi, para duat, para mudarrisin. Dan at-talabah, para penuntut ilmu, ya. Semestinya bagi mereka untuk memberikan apa? Inayah, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kitabullah. Nah, yuqbilu alaih, memberikan iqbal, keseriusan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim sehingga bisa mengambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Sehingga dia bisa beristiqamah di atasnya. Nah. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan kepada sesuatu yang paling lurus. Ya. Baik. Fa huwal hadi ila at-tariqati allati hiya aqwamut turuq wa ahdas subul. Jalan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim adalah jalan yang paling sempurna. Dan tentunya kata Syekh rahimahullahu taala tidak ada bagi seorang mukmin ya sebuah cita-cita melainkan apa? Ingin meraih sesuatu yang paling lurus jalannya, ya, paling bisa memberikan maslahat untuknya. Ya. Itulah cita-cita yang paling mulia bagi seorang muslim, ya, meraih sesuatu yang paling aqwam, jalan yang paling lurus, yang paling membersihkan jiwanya, ya, yaitu dengan cara bertakhalluq, ya, memiliki berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah. Kata beliau mengulang kembali, ya. Semestinya bagi ahlul ilmi dan para thalabatul ilmi untuk memberikan inayah yang besar, ya, mempelajari bagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quranul Karim dan apa saja akhlak-akhlak yang buruk yang Allah Ta'ala wajibkan kita untuk menjauhinya. Nah, hal itu tentunya tidak akan bisa kita dapatkan hanya dengan sekedar belajar tajwid, ya, membaca Al-Quran tanpa tadabbur. Nah, tanpa ta'aqul. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita memberikan inayah, ya, iqbal yang demikian besar, ya, untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit nukilan dari beliau rahimahullahu taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, ya, untuk kita menjalankan segala perkara yang Allah Ta'ala ridha kepadanya. Kemudian, ya, sebagai penutup, bila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian, mohon maaf yang besar-besarnya. Nah, jazakumullah khairan kepada seluruh asatidzah dan ikhwah sekalian yang telah berupaya dengan sekuat kemampuan dalam acara atau kegiatan ini. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, kita tutup acara ini dari saya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.